Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita masuk kepada kitabus salam, kitab itu kumpulan bab-bab berkenaan dengan salam. Kita masuk kepada bab ke-131 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu fadli salami wal amri bil ifsyaihi, bab keutamaan salam dan keterangan tentang perintah bi ifsyaihi, untuk menebarkan salam. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surat An-Nur ayat ke-27. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk kepada satu rumah yang bukan rumah kalian, sehingga kalian tasta'nisu. Tasta'nisu yakni tasta'dinu, kalian minta izin kepada penghuni rumah itu. Wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi minta izin dan mengucapkan salam. Kalau namanya minta izin, itu harus dibedakan dengan memberitahu. Kalau orang kemudian memberitahu permisi terus langsung masuk, itu namanya memberitahu, bukan minta izin. Tapi kalau minta izin itu ialah ketika dia belum mendapatkan izin dari penghuni rumah itu, dia tidak akan masuk. Itu minta izin. Kalau sudah diizinkan, maka ketika masuk kita mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam kepada penghuni rumah itu. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang Maha Tinggi, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Maka apabila kalian masuk ke satu rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam atas diri-diri kalian dengan tahiyyah, penghormatan, min indillahi, dari sisi Allah, mubarakatan thayyibatan, yang diberkahi dan yang baik. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam muwatta'nya tentang pengertian ayat ini, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, apabila kalian masuk ke satu rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam atas diri-diri kalian sendiri. Kata beliau, dibawakan riwayat, Rasulullah mengajarkan, bila kalian masuk ke satu rumah yang tidak ada penghuninya, rumah kosong, maka ucapkanlah salam dengan cara salam yang khusus, yaitu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera atas diri kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Itu pengertian fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam atas diri-diri kalian sendiri. Apakah itu rumah kamu sendiri ataukah rumah orang lain yang kamu diberi izin untuk masuk kepadanya? Bila rumah itu tidak ada penghuninya, maka ucapkan salam dengan cara assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Karena di rumah itu juga ada hamba-hamba Allah yang saleh, yaitu para jin-jin yang saleh, yang mereka berhak juga mendapatkan salam dari kita. Pasal limu ala anfusikum juga makna lain disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, ucapkanlah salam atas diri-diri kalian sendiri, artinya ucapkanlah salam atas keluargamu, anak istrimu, ketika kamu masuk ke rumahmu sendiri. Assalamualaikum kepada anak istrimu, karena anak istrimu itu adalah anfusikum, diri-diri kalian sendiri. Sebagai tahiyatan min indillah, sebagai cara menghormati, tahiyah, penghormatan yang diajarkan dari sisi Allah, yaitu dari agama Allah. Ya, mubarakatan thayyibatan, bahwa salam itu mubarakah, salam yang diajarkan oleh Allah dalam agamanya ini mubarakah, diberkahi oleh Allah, dan thayyibah, baik, karena mengandung doa bagi lingkungan yang diucapkan padanya salam itu. Surat An-Nur ayat ke-61. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang maha tinggi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Dan apabila huyyitum, kalian diberi penghormatan, diberi salam, bi tahiyyatin, dengan satu penghormatan, dengan satu salam, fahayyu bi ahsani minha, maka hendaknya kamu membalas penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik daripadanya. Aurudduha, atau engkau membalasnya dengan sebanding, penghormatan yang sebanding. Surat An-Nisa ayat ke 86. Jadi kalau kamu diberi ucapan assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullah. Ada lebih baik daripadanya, yaitu tambahan warahmatullah balasannya. Assalamualaikum warahmatullah. Kamu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik lagi, yaitu tambah wabarakatuh. Kalau kamu dikasih salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Puncak sudah. Ada tambahan wa maghfiratuh. Ya. Ini kalau bi ahsani minha, kalau kamu ingin menjawab dengan yang lebih baik daripadanya. Tetapi kalau kamu ingin membalas dengan sebanding, dia mengucapkan assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kamu balas waalaikumsalam warahmatullahi. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Wa qala ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin, apakah telah datang kepadamu berita tentang tamunya Ibrahim yang mulia, tamu-tamu mulia. Idzakhalu alaihi, ketika tamu-tamu itu masuk ke rumah Ibrahim, faqalu, tamu-tamu itu mengucapkan salaman, mengucapkan salam. Qala salamun, maka dijawab oleh Ibrahim, dibalas dengan salam juga. Yaitu tamu-tamu Ibrahim di sini ialah para malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk menghadap Ibrahim alaihissalam, untuk memberitahu kepada Ibrahim bahwa istrinya yang bernama Sarah akan hamil dan kemudian akan melahirkan anak Ibrahim bernama Ishak. Ya. Tamu-tamu itu para malaikat, malaikat Allah mengucapkan salam ketika masuk ke rumah Ibrahim. Surat Adz-Dzariyat ayat ke 24 dan 25. Kita masuk kepada hadis-hadisnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna rajulan, diriwayatkan bahwa ada seorang pria, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ayyul islami khairun? Islam mana yang paling baik? Pengamalan Islam yang paling baik itu yang macam mana? Pertanyaan orang ini. Qala, Nabi menjawab, tut'imut ta'ama wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Pengamalan Islam yang paling baik itu ialah engkau memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan itu, dan engkau mengucapkan salam assalamualaikum kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal, asal engkau yakin dia muslim, engkau ucapkan assalamualaikum. Tidak mesti harus kenal, ya. Itu adalah pengamalan Islam yang paling bagus. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ini memberitakan kepada kita bahwa amalan-amalan yang terbaik itu antara lain ialah memberi makan orang yang membutuhkannya dan mengucapkan salam kepada setiap muslim yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Masya Allah. Begitu yang dituntunkan oleh Nabi. Amalan-amalan terbaik itu banyak, ya, antara lain yang disebutkan di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Nabi bersabda, lamma khalaqallahu Adama alaihi salam, ketika Allah menciptakan Adam, qala, Allah menyatakan, idhab fasallim ala ula'ik, pergilah engkau dan ucapkan salam atas mereka, yaitu nafarin minal malaikati julusun, yaitu sekelompok malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami' ma yuhayyunaka, maka dengarkanlah wahai Adam apa yang para malaikat itu akan yuhayyunaka, membalas salammu. Fa innaha tahiyyatuka, karena sungguhnya itu adalah salammu, wa tahiyyatu dzurriyyatik, dan salamnya anak turunanmu. Fa qala assalamu alaikum, maka Adam mengucapkan kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk-duduk itu, assalamualaikum. Faqalu, maka para malaikat itu menjawab, assalamualaika warahmatullahi. Para malaikat menjawab, assalamualaika warahmatullahi. Fazaduhu warahmatullahi. Para malaikat menambah salam malaikat salam Adam itu dengan tambahan balasan, yaitu warahmatullah. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Ya. Dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu dan rahmat Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dari berita Nabi ini menunjukkan kepada kita bahwa salam ini adalah turun-temurun warisan para Nabi dan para Rasul dari sejak Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa an Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqal. Dan dari Abi Umarah Al-Barra bin Azib, yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, beliau menyatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kami dengan 7 perkara. 7 perkara itu, pertama, bi'iyadatil maridhi, menjenguk orang yang sakit. Kedua, wattiba'il janaizi, mengikuti jenazah, yaitu mengantarkannya ke kubur. Yang ketiga, watashmitil atisi, menjawab orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Itu namanya tashmitil atis, menjawab orang yang bersin. Yang keempat, wa nafrid dhaifi, menolong orang yang lemah. Apakah lemah karena dizalimi oleh yang kuat, ataukah lemah karena memang membutuhkan apa, pertolongan. Yang kelima, wa'aunil mazlumi, membantu orang yang dizalimi untuk diselamatkan dari kezaliman si zalim, membelanya, mencegah si zalim untuk tidak berbuat zalim kepadanya. Keenam, wa ifsya'is salami, dan menebarkan salam kepada, seperti yang dikatakan tadi apa, yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Yang penting diyakini bahwa dia itu muslim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Setiap lewat di rom apa pada orang yang kita yakin muslim, kita ucapkan assalamualaikum. Nah, dan yang ketujuh, wa ibraril muqsim, yaitu berbuat baik di dalam membagi hak orang, atau menjalankan sumpah. Kalau sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah akan berbuat sesuatu, maka harus menjalankannya. Karena sudah menyebut nama Allah, padanya bila itu adalah baik. Tapi kalau bersumpahnya sesuatu yang jelek, hendaknya dibatalkan sumpahnya itu dengan membayar kafaroh. Kafarohnya yaitu sebagaimana yang sering sudah diterangkan, apa, memberi makan apa 10 orang miskin lengkap dengan pakaiannya. Kalau tidak mampu ya memberi makan saja. Pertama membebaskan budak, tidak mampu memberi makan 10 orang miskin dengan pakaiannya, atau kalau tidak mampu juga memberi makan saja. Kalau tidak mampu juga berpuasa 3 hari. Bila sumpahnya itu jelek ternyata, demi Allah saya tidak akan berkunjung lagi ke rumahmu, padahal dia adalah saudaramu, sesama muslim, atau famili karib kerabatmu, yang tidak boleh kamu memutuskan hubungan silaturahim dengannya. Karena sudah diterangkan sebelum ini, hubungan silaturahim itu wajib, kecuali ada sesuatu alasan agama yang mengharamkan kita atau menggugurkan kewajiban atas kita di dalam silaturahim itu. Ya. Jadi ibraril muqsim dalam hal ini ialah kedua makna tersebut, menjalankan sumpah bila disebut nama Allah dengan syarat kalau sumpah itu adalah perkara yang baik, yang dibenarkan oleh syariah. Ya. Dan membagi apa yang diamanahkan kepada kita untuk dibagi dengan benar, hak orang lain. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadza lafdu ihda riwayatil Bukhari, kata Imam An-Nawawi. Ini adalah lafaz salah satu daripada riwayat-riwayat Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Janganlah tidak akan, la di sini la nafiah, tidak akan kalian masuk surga, kata Nabi, hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Orang kafir tidak mungkin masuk surga kalau mati dalam kekafirannya. Ya. Jadi untuk masuk surga haruslah dalam keadaan mati di atas iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak bisa kamu beriman sehingga kalian saling menyinta. Bukti keimanan itu ialah akan tampak dengan semangat saling menyinta. Ya. Dengan sesama kaum mukminin. Awala adullukum ala syai'in. Maukah aku tunjukkan kalian kepada satu perkara? Idza fa'altumuhu tahabbtum. Bila kalian laksanakan itu, niscaya kalian akan saling menyinta. Maka Nabi menunjukkan yaitu afsus salama bainakum. sebarkanlah salam di antara kalian. Kalau lewat di hadapan saudaranya sesama muslimin, jangan kayak robot lewat di depan orang begitu. Ya. Tapi ucapkan salam, minimalnya assalamualaikum. Kalau mau lebih dekat lagi, gimana kabarnya? Itu menimbulkan rasa saling cinta, kata Nabi, di antara kalian. Walaupun tidak kenal, tapi kamu tahu ini muslim, assalamualaikum. Lewat sana sini, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena kadang-kadang enggak ngerti bahwa salam itu wajib dibalas. Assalamualaikum. Oh nggih, Mbak. Lewat lagi besoknya, assalamualaikum. Oh, monggo. Lewat lagi besoknya, assalamualaikum. Oh, monggo. Parani. Ya, kalian kenalan. Kalian sampaikan ilmu, kalau ada salam dijawab dulu waalaikumsalam, baru nggih monggo, baru gitu. Jadi sampaikan ilmu kepada saudaramu sesama muslim, nah, agar merata rahmat Allah itu pada lingkunganmu, ya. Jadi jangan lewat begitu saja, apalagi sambil menutup begitu mukanya. Tapi ucapkan salam sana sini, ya. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wan Abi Yusuf Abdullah bin Salam, dari Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini seorang pendeta Yahudi asalnya, ahli Taurat dan kemudian masuk Islam. Dan Abdullah bin Salam ini menceritakan lengkap kepada Nabi kejahatan-kejahatan pendeta Yahudi di dalam merubah-rubah Taurat yang berkenaan dengan ayat-ayat yang memberitakan akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam memberitakan bahwa orang-orang Yahudi itu sangat pendengki Rasulullah. Waktu itu sedang duduk dengan Abdullah bin Salam, dari kejauhan melihat rombongan orang-orang Yahudi mendekat akan datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, aku sekarang akan bersembunyi di balik engkau. Kemudian kau tanya mereka tentang siapakah Abdullah bin Salam, nanti setelah itu aku akan keluar. Benar, mereka rombongan Yahudi ini sampai di hadapan Rasulullah. Rasulullah tanya, siapakah Abdullah bin Salam itu di kalangan kalian? Kata mereka, Abdullah bin Salam adalah orang yang paling mulia dari kami, orang yang paling terpercaya dari kami, dan orang yang sangat kami hormati. Kemudian keluarlah Abdullah bin Salam dari persembunyiannya setelah mereka mengatakan begitu. Ketahuilah oleh kalian, aku telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mereka kaget dengan itu. Langsung seketika itu juga balik omongan mereka. Engkau adalah orang yang paling jahat dari kami, engkau adalah orang yang paling pendusta dari kami, dan sebagainya. balik 180 derajat dari apa yang dipuji tadi itu. Ini Yahudi. Ya, long time. Dan itu memang tabiat pada Yahudi dan Nasara yang ternyata sangat disayangkan, ditiru pula, diikuti pula oleh umat ini. Ya, kalau sedang cocok dengan seleranya, nafsunya, maka dielu-elukan, sehingga apa yang dikatakan apa maaf-maaf dari kambing rasa coklat. Ya, tapi kalau sudah dibenci, wo Allah, semuanya jelek dari ujung rambut sampai ujung kaki, jelek semuanya. Ya, ini tabiat yang ditiru oleh umat ini dari Yahudi dan Nasara. Dan ini nubuah dari Rasulullah. Nubuah itu artinya berita tentang apa yang akan datang, bahwa umat ini akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasara. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qal, menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu afshus salama, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'ama, dan beri makanlah orang yang membutuhkan makanan. Wa silul arhama, dan sambunglah silaturrahim di antara kalian. Wa sallu wan-nasu niyam, dan sholatlah kalian dalam keadaan keumuman orang sedang tidur, yaitu sholat malam. Tadkhulul jannata bisalamin, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat sejahtera. Yaitu bekalnya perjalanan ke surga apa? Menebarkan salam di antara kaum muslimin, memberi makan orang yang membutuhkan makanan, menyambung tali silaturahim, sholat malam atau qiyamul lail. Ini bahan-bahan perbekalan untuk perjalanan menempuh jalan menuju surga. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun sahih. Kemudian wa anit Tufail bin Ubay bin Ka'b, diriwayatkan oleh At-Tufail bin Ubay bin Ka'b, annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar, bahwa pernah Ubay bin Tufail bin Ubay bin Ka'ab mendatangi Abdullah bin Umar. Fa yaghdu ma'hu ila suq, akhirnya Tufail bin Ubay bin Ka'ab berangkat pagi-pagi, yahdu pagi-pagi, berangkat bersama Abdullah bin Umar ke pasar ilasu. Ya, qala fa idza ghadawna ilasu, maka ketika kami berpagi-pagi berangkat ke pasar, lam yamurra Abdullah, tidaklah Abdullah bin Umar melewati, ala saqafin, di hadapan saqaf, saqaf yaitu penjual barang-barang yang rendah. Apakah penjual barang-barang rongsokan atau apa yang rendah, tapi halal. Wala sahibi bai'atin, dan tidaklah Abdullah bin Umar melewati penjual yang lainnya. Wala miskinin, dan tidaklah melewati seorang miskin. Wala ahadin, dan tidak melewati seorang pun di pasar itu. Illa sallama alaih, kecuali mesti Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena di pasar itu banyak orang, sehingga salam, salam, salam terus. Dilihat oleh Tufail. Oleh Tufail. Maka Tufail menyatakan, fajitu Abdullah bin Umar yauman. Maka aku datang lagi kepada Abdullah bin Umar di suatu hari. Fastatba'ani ila suq. Juga Abdullah bin Umar istatba'ani, minta supaya ikut bersama aku ke pasar lagi. Padahal waktu pertama kali ikut sama Tufail, dilihat oleh Tufail, Abdullah bin Umar sama sekali tidak melihat barang atau beli barang keperluan. Ini cuman assalamualaikum, assalamualaikum, kesana kemari, muter-muter di pasar itu assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak mencari barang keperluan, enggak mencari keperluan-keperluan yang di pasar. Biasanya orang kalau ke pasar kan mencari keperluan. Akhirnya penasaran sahabat Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Fakultu lahu, ma tasna'u bis-suq, kamu mau bikin apa di pasar ya Abdullah? Wa anta la taqifu 'ala al-bai', engkau tidak berhenti untuk membeli keperluan. Wala tas'alu 'an-istila', dan engkau juga tidak tanya tentang barang apapun di sana. Wala tasumu biha, dan engkau tidak tasumu biha mencari tanda-tanda barang baik dan buruk. Wala tajlisu fi majalisis suq, engkau juga tidak duduk di tempat-tempat duduk di pasar itu. Apa keperluanmu? Wa aqul, dan aku mengatakan kepada Abdullah bin Umar, ijlis bina hahuna natahaddats, duduk di sini bersama kami untuk kita berbincang-bincang. Faqala ya Aba Batmin, ya Aba Batmi, wa kana Tufail za Batmin. Maka Umar menyatakan, wahai Aba Batn, orang yang perutnya gendut. Karena Tufail adalah za Batmin, perutnya gendut. Innama naghdu min ajlis salam, kami ke pasar itu berpagi-pagi ke pasar adalah semata-mata untuk mengucapkan salam kepada kaum mukminin di sana. Nusallimu ala man laqainahu, kami mengucapkan salam kepada siapa yang kami temui. Ini perbuatan Abdullah bin Umar, sengaja datang ke pasar untuk menjalankan wasiat Rasulullah ini. Kamu ingin masuk surga, tebarkan salam. Maka dia menebarkan salam seluas-luasnya sampai mendatangi tempat-tempat berkerumunnya orang, yaitu pasar, mengucapkan salam sana sini, menebarkan salam di pasar itu. Rawahu Malik fil Muwatta bi isnadin sahih, diriwayatkan asar ini oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih. Nah, begitu Abdullah bin Umar di dalam menjalankan sunnah. Kenapa kok begitu semangat sampai memerlukan diri datang ke pasar untuk semata-mata mengucapkan salam? Karena fadilahnya yang demikian tinggi menebarkan salam itu, fadilahnya yang demikian tinggi, yaitu apa? Menjadi salah satu sebab terbesar untuk masuk surganya orang mukmin, ya, yaitu menebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan engkau tidak mengenalnya, ya. Begitu contoh yang diberikan oleh Abdullah bin Umar di dalam hal semangat memperoleh keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tentang salam ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.